di mata. Adi nanda ke di hati. Baan kabanyo kini ko. Sadang bamanong surang diri. Hati risau, hati risau. Siang nan jumalan udah terbayang-bayang. Siang nan jumalan adik udah rindukan. On day itu nan jahan aco di seso mimpi membuat tinggu rahasia adi pautan hati kita sama merasokan merasokan yo menanggungkan dengan kak udah rasanya tidak tak tahan lagi. Rindu-rindu kita berdua sama dibujak jasa bahati. Rindu-rindu denai kak udah rasanya tidak tak tahan lagi. Siang nan jumalan udah terbayang-bayang. Siang nan jumalan adik udah rindukan. On day kita nan bajahan aco di seso mimpi membuat tinggu rahasia adik pautan hati kita sama yo menanggungkan. Rindu-rindu denai kak udah rasanya indah tak tahan lagi. Rindu-rindu kita berdua sama dibujak jasa bahagia.